mempelajarinya, sehingga kita tahu benar bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu seperti apa, bagaimana rupanya, untuk apa kita mempelajarinya. Nah, itu tujuan kita mengetahui dengan 10 hal yang mendasari setiap ilmu tersebut. Itu pun dalam ilmu tauhid. Sebelum kita itu masuk ke dalam ilmu tauhid, kita harus tahu dan mendasari ilmu tersebut dengan 10 perkara yang harus kita ketahui sebelumnya. Apa saja itu, kita akan bahas. Yang pertama adalah al-haddu, yaitu definisinya, esensinya, pengertiannya. Ilmu tauhid itu adalah al-ilmu bi anna syai'a wahid. Secara bahasa, tauhid itu adalah ilmu terkait dengan segala sesuatu itu satu, esa, tauhid. Jadi menjadikan sesuatu itu satu, ilmu yang memberikan pengertian kepada kita bahwasanya sesuatu itu satu. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, maksudnya istilah sini berarti istilah ahli tauhid, istilah ahli tafsir. Kalau istilahan dalam ilmu tauhid berarti istilahnya para ulama tauhid. Istilahan dalam tafsir berarti istilahnya para ulama tafsir. Itu istilahan maksudnya. Berbeda kalau syar'an. Kalau syar'an berarti menurut syar'i, pengertian, esensi, persepsi, definisi yang diinginkan oleh syar'i. Tujuannya, maksudnya apa? Pengertiannya apa? Itu syar'i. Jadi ada luwatan, ada istilahan, ada syar'an. Jadi itu bedanya antara kalau luwatan secara bahasa Arab, artinya kalimat itu dalam bahasa Arab itu apa? Nah, itu secara bahasa. Kalau istilahan, menurut istilah para ulama yang menekuni ilmu tersebut, istilahnya itu disebut apa? Nah, itu istilahan. Wastilahan, menurut istilahnya para ulama tauhid, yang artinya ilmu tauhid itu adalah ilmu, suatu ilmu. Yabhatu fihi an isbatil aqaidil diniyah, yang membahas tentang penetapan aqaid, keyakinan-keyakinan ad-diniyah terkait dengan agama, bi adillatiha al-yaqiniyah al-qat'iyah, dengan dalil-dalilnya yang pasti dan meyakinkan. Jadi ilmu yang dibahas di dalamnya terkait dengan penetapan suatu keyakinan-keyakinan. Penetapannya itu dengan apa? Dengan dalil-dalil yang pasti dan meyakinkan. Itu. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang penetapan atau keyakinan-keyakinan yang telah ditetapkan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil yang pasti dan meyakinkan. Wa mauduhu, yang dibahas dari ilmu tauhid itu apa? Mauduhu zatullahi ta'ala, yaitu yang dibahas dari ilmu tauhid itu adalah zatnya Allah. Yang dibahas dalam ilmu faraid itu adalah harta waris. Yang dibahas dalam ilmu fikih itu adalah ibadat, munakahat, muamalah dan sebagainya. Nah, itu mauduh namanya. Yang dibahas itu apa? Ya, dalam ilmu tauhid itu yang dibahas itu adalah zatullah, zatnya Allah. Wa zatu rusulihi, dan zat para rasulnya. Wa ma ta'allaqa bihima min haitsul wajib wal jaiz wal mustahil, dan yang terkait dengan keduanya, baik sesuatu yang wajib bagi mereka, mustahil ataupun jaiz. Nah, itulah maudu daripada ilmu tauhid itu. Wasamratuhu, gunanya apa mempelajari ilmu tauhid itu? Faedahnya atau buahnya atau gunanya mempelajari ilmu tauhid itu adalah ma'rifatullah wa rusulihi bil barahinil qut'iyah. Yaitu faedahnya kita bisa mengetahui dengan Allah SWT dengan pengetahuan yang sesungguhnya, pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang sesuai dengan yang diajarkan dan diharapkan serta dianjurkan dalam agama Islam. Begitu pula mengetahui para rasulnya bil barahin dengan bukti-bukti al-fatihah yang pasti. Lalu apalagi faedahnya? Faedahnya adalah summal fawzu bisa'adatil abadiyah bil uludi bil jinanil aliyah. Kemudian kita akan bahagia dengan mengetahuinya. Dengan apa kita bahagia? Dengan bahagia yang abadi, yaitu kita abadi berada di dalam surga-surga yang tinggi. Wastimdadu, referensi daripada ilmu tauhid itu apa? Kan semua ada dasarnya, semua ada landasannya. Dasar dan landasan daripada ilmu tauhid itu berdasarkan apa? Nah, katanya wastimdadu min sawati'il uqul wa qawati'in nuqul. Sedangkan dasar yang digunakan untuk penetapan ilmu tauhid itu adalah sesuatu yang logis dan juga nas-nas yang pasti. Keutamaan belajar ilmu tauhid. Jadi al-haddu wal maudu untuk mastamarah wa fadluhu wa nisbatun wa wadi'. Kemudian keutamaannya ilmu tauhid apa? Kalau kita belajar ilmu tauhid, apa keutamaannya? Jadi jangan kita itu mempelajari suatu ilmu kita tidak tahu untuk apa, tujuannya apa, maksudnya apa. Nanti kalau sudah kita mengetahui ilmu tersebut, apa faedahnya dan keutamaan belajar ilmu itu apa? Jadi harus tahu, kita ketahui supaya kita itu lebih termotivasi untuk belajar ini. Sebagaimana disebutkan oleh pepatah, tak kenal maka jadi harus kenal dulu. Nah, mengenal itu dengan apa? Dengan sebuah hal yang mendasari setiap ilmu itu, termasuk ilmu tauhid. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah afdalul ulum al-ikram. Jadi paling afdalnya ilmu yang kita pelajari di pondok, yang ada di kurikulum pondok, baik itu pondok dalwah maupun pondok lainnya, yang kita ketahui daripada berbagai macam ilmu yang jumlahnya itu ada sekitar 200 macam ilmu, semuanya itu yang paling afdal adalah ilmu tauhid. Afdal adalah ilmu tauhid. Kenapa? Keutamaan sesuatu terkait dengan nisbahnya, dengan intisabnya. Jadi keutamaan sesuatu itu terkait dengan sandarannya. Ini disandarkan dengan apa? Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang disandarkan kepada Allah. Ilmu yang terkait dengan Allah, berarti segala macam yang terkait dengan Allah itu yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama daripada Allah. Sehingga apa? Karena sandarannya berkisar dan bersumber terkait dengan zat Allah, sifat Allah, ya baik yang wajib, mustahil maupun jaiz, maka semua ilmu yang terkait dengan Allah tentunya itu adalah ilmu yang paling utama. Jadi cukup sebagai motivasi untuk kita belajar ilmu tauhid, untuk supaya kita bisa mengetahui dengan keutamaan ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lainnya, bahwasanya ilmu tauhid adalah paling afdalnya ilmu, paling utamanya ilmu. Di antara ilmu-ilmu yang lainnya, paling afdalnya ilmu adalah ilmu tauhid. Lita'alluqi bidzatillah ta'ala. Kenapa? Karena terkait dengan zat Allah dan terkait dengan zat para rasul Allah alaihi wassalam. Kama gila wa afdalul ulumi bil idraki ilmun bihi ma'rifatul falaki. Dan paling afdalnya ilmu secara mutlak, gak ada perinciannya lagi, sudah secara mutlak pokoknya paling afdalnya ilmu. Ilmu apapun, ilmu agama maupun ilmu umum, semua ilmu yang paling afdal adalah ilmu bihi ma'rifatul falaki, yaitu setiap ilmu yang terkait dengannya mengetahui dengan zat yang menciptakan. Wa ismuhu, apa namanya ilmu yang kita pelajari sekarang ini? Setiap hari Kamis kita belajar ilmu apa pagi-pagi itu? Namanya lahu thalathatu asma, mempunyai tiga nama. Tambah banyak nama tambah menunjukkan akan kemuliaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai berapa nama? 1000 nama. Dan Rasulullah punya berapa nama? 1000 nama. Kasratul isim tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan akan kemuliaan yang diberikan nama tersebut. Tambah banyak sifat seseorang, gelar seseorang, berarti menunjukkan orang itu adalah orang yang terbaik. Jadi misalnya Pak Kiai Haji Habib, misalnya itu sebelumnya Dr. Gam Hasan Baharun, Prof. M.H.I., S.H.I., nah semuanya itu kan sesuatu yang menyilaukan mata, seperti pandangan orang sekarang ini gitu loh. Padahal itu semua tidak berarti di mata Allah. Cuma kan banyaknya gelar, kenapa kalau seumpama banyaknya gelar itu tidak berguna, gak bakal dipasang dalam itu. Tapi setiap orang merasa bangga dengan banyaknya gelar. Kenapa? Banyaknya gelar menunjukkan akan keutamaan orang yang diberikan gelar itu. Nah begitu pula Nabi kita Muhammad SAW, namanya itu 1000 nama. Apakah 1000 nama itu terkait dengan nama panggilan? Tidak, terkait dengan sifatnya juga. Sifat itu juga nama. Nah gitu. Begitu pula Allah SWT. Nah jadi seperti itu, ilmu tauhid ini mempunyai 3 nama. Mandumatin fi qawli ba'dihim faslun wa ma lil fannu min asma'i fa hiya salasatun bilam tirai ilmul kalam wa usuluddin wa ilmu tauhidin alal yaqini. Dan pasal terkait dengan fan, apakah namanya, maka ketahuilah sesungguhnya mempunyai 3 nama tanpa ada keraguan di dalamnya, yaitu ilmu kalam. Pertama, namanya ilmu yang kita pelajari sekarang itu ada ilmu kalam. Lalu ilmu usul din, ilmu usul din. Yang ketiga, ilmu tauhid ala yakini, itu secara pasti. Jadi namanya ilmu yang kita pelajari sekarang itu ada di 3, namanya ilmu kalam, ilmu usul din, ilmu tauhid. Tapi kita lebih mengenal dengan nama ilmu tauhid. Belajar apa sekarang? Tauhid. Belajar apa sekarang? Tafsir, hadis, dan tauhid. Jadi tauhid itu menjadi nama yang paling familiar di telinga kita, terutama para santri di Indonesia. Wa masailuhu, nah masalah-masalah yang diajarkan dan dibahas serta dipaparkan dalamnya itu seperti apa sih masalah tauhid itu? Masailuhu kullu qadiyatin yubarhanu 'alaiha ayyub tabiha bi burhanin, yaitu setiap masalah yang didatangkan dengan buktinya. Buktinya apa kalau begini? Buktinya apa kalau begitu? Ah itu namanya ilmu tauhid. Tapi semuanya terkait dengan Allah dan Nabi Muhammad serta para rasul yang lainnya. Wa hukmuhu, lalu hukumnya belajar ilmu tauhid itu apa? Wahwa mana tu mau pak tuh bidoli? Nah, hukumnya belajar tauhid adalah seperti yang diungkapkan, disampaikan oleh sebagian ulama yang digambarkan dalam sebuah syair, dalam beberapa syair sebagai berikut: Fardu ainin ma min tauhidi yuhriju dal akli min taqlidi wa ma bihi radu ala ahli syubah. Fardu kifayatin wa tultan wa tilkal martabah biha yuqata berdakiyu lalghabi wa nakla man an nadhar ibnu arabi an malikin wa syafi'i wa abi hanifatin wa ahmadin anhu ubi. Jadi fardu ain hukumnya, fardu ain belajar ilmu tauhid. Kenapa? Setiap orang harus tahu bahwasanya Allah itu maha Esa, maha perkasa, maha kuasa. Nah, jadi harus tahu itu. Buktinya apa? Harus tahu buktinya. Itu ilmu tauhid. Jadi kalau fardu kifayah cukup, pokoknya anak pondok harus ada yang tahu, walaupun satu orang, bahwasanya Allah maha kuasa. Tidak boleh. Semua anak pondok harus tahu bahwasanya Allah maha esa, maha perkasa, maha kuasa, maha segala-galanya. Buktinya apa? Dia harus bisa datangkan bukti. Allah itu mustahil. Ada dua. Allah itu mustahil dibantu oleh yang lainnya. Allah itu mustahil ada sekutunya. Nah, jadi buktinya apa? Ya kita harus tahu itu. Jadi mengenal dan mengetahui serta pelajari mutawhid itu hukumnya wajib. Tapi yang pokok-pokoknya saja tanpa harus mendetail. Baik, jadi kalau mendetailnya itu tidak dianjurkan bahkan dalam agama. Kenapa? Karena memori kita sangat terbatas. Ilmu yang terkait dengan Allah sangat luas, sehingga tidak mungkin memori yang terbatas itu bisa menjangkau sesuatu yang sangat luas. Dan jadi sama seperti ada mainan anak-anak yang isinya itu seperti laptop, tapi kalau dipijit langsung ada surat, ya kan? Tapi kan surat yang dipijit itu yang dari mulai zaman alif sampai zaman ya, itu kan tetap aja. Yang berlalu aja berlalu sampai kapanpun. Yang berlalu dari barat juga seperti itu. Ya kan, nggak mungkin bisa lebih karena terbatas memorinya. Begitu pula laptop. Laptop itu bermacam-macam. Ada yang memorinya itu 500 giga, 500 GB, ada yang 1 tera, ada yang 2 tera, ada yang 3 tera. Kalau kita masukkan ya suatu konten di dalamnya, baik itu media file apa saja, itu enggak apakah audio, apakah video, apakah data dan sebagainya yang kita masukkan. Masalahnya yang kita masukkan 1 tera, sedangkan memori dari laptopnya cuma 500 GB. Bisa enggak terimanya? Enggak bisa. Enggak keluar. Dan kenapa? Karena terbatas. Padahal memori dalam komputer itu melebihi daripada memori yang ada di dalam diri manusia. Nah, apalagi kalau seumpama terkait dengan sifat Allah, zat Allah, ilmu Allah yang sangat luas tanpa batas itu. Jadi enggak mungkin. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk belajar tauhid itu yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja, enggak usah menjelimet, enggak usah sampai mendalam. Karena apa? Bukan untuk didalami. Kalau kita mendalaminya, berarti kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Tidak akan bisa terlaksana. Berarti kan kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Seperti apa? Seperti misalnya kamu diperintahkan untuk memindahkan satu gunung ke gunung yang lainnya. Siapa tidak? Ambil satu timba tanah, itu jalan 10 kilo, taruh di gunung satunya. Pergi lagi ke gunung yang lainnya itu, yang satunya itu, yang akan diambil, dipindah tanahnya, pindah lagi. Sampai akhir umur hidup kamu, bisa berapa kamu bawa? Nah, bisa berapa? Ya sangat terbatas, itulah manusia kemampuannya, gak mampu. Berarti kalau dia itu menghabiskan waktunya semuanya hanya untuk memindahkan tanah dari satu gunung ke gunung yang lainnya, atau hanya untuk membuat sebuah reklamasi di lautan racik sana misalnya, sia-sia apa tidak? Untuk apa? Untuk apa? Cari sesuatu yang lebih penting, misalnya perkawin itu kan penting, ya kan? Penting nggak? Lebih penting mana, kawin sama belajar? Apalagi belajar, apalagi berdakwah, apalagi mengajar, apalagi menulis, apalagi berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua lebih penting, ya. Itu semua lebih penting. Sama seperti kita membuat makanan. Berapa kita buat satu musola? Makanan satu musola untuk berapa orang semuanya? Untuk 10 orang. Gak bakal habisnya. Gak bakalan habis. Dan itu merupakan suatu kemubaziran, bukan cuma sia-sia, tapi sesuatu mubaziran. Akhirnya apa? Dosa dia karenanya. Itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendalami, jangan ilmu tauhid, ilmu yang lainnya. Dan kalau kita ingin meluas, jangan ilmu tauhid, ilmu yang lainnya. Kalau kita ingin meluas dalam ilmu tauhid, maka ibaratnya itu seperti tadi itu yang harus diibaratkan itu. Jadi hukumnya apa? Fardu ain. Berarti semuanya wajib belajar ilmu tauhid. Sehingga kalau belajar ilmu tauhid ngantuk, dosa dia. Kenapa? Hukumnya wajib. Jadi bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cukup ada satu orang saja yang mendengar, yang ngah, yang bukan jaga sembung naik kerbau dalam enggak nyambung enggak jauh. Ya. Maka cukup. Itu fardu kifayah itu. Nah, tapi seperti apa? Seperti pelajaran hari Selasa. Nah, itu kan ilmu terkait dengan tersebut, ilmu terkait dengan sopan santun. Sopan santun itu adalah sunnah pada umumnya, ya. Sunnah. Nah, tapi kalau seumpama ilmu tauhid itu punya wajib belajar, nggak boleh ngantuk, itu nggak boleh gitu. Kalau dia itu bikin-bikin ngantuknya gitu, emang sengaja taruh tangannya begini gitu, biar dia ngantuk gitu. Atau dia pandangannya kosong biar cepat tidurnya. Atau dia membayangkan seakan-akan berada di atas bantalnya. Nah, berarti apa? Kan cepat ngantuknya gitu. Nah, itu hukumnya dosa. Tapi kalau nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sengaja ngantuk, itu biasanya ada intervensi setan. Ya, jadi jangan salahkan Allahnya. Allah itu memberikan petunjuk, Allah memberikan kebaikan. Ngantuk di musola bukan kebaikan itu, tapi itu adalah sebuah keburukan. Kenapa dikatakan keburukan? Harusnya yang nggak ngantuk dapat 10 miliar, yang ngantuk dapat 100 ribu. Jawab tidak ya? Mau apa tidak? Nah, itu dong maksudnya. Nah, oleh karenanya jadi kalau belajar ilmu tauhid jangan ngantuk. Begitu pula belajar yang lainnya jangan ngantuk. Kapan ngantuknya? Jam 10 ngantuk silakan. Ya. Jam 1 siang ngantuk silakan. Jam 2 bangun lagi belajar lagi. Nah, jadi nah, tapi kalau pas waktunya taklim ngantuk. Begitu jaros ngantuk. Begitu sudah Ustaz mau ngajar, begitu sudah langsung bunyi itu seger. Nah, itu tanda-tanda munafik. Nah, tidak ada CBR munafik itu nggak ada. Yang ada itu di luar sana, di luar di Eropa sana itu ada munafik banyak. Ya. Cina sana banyak munafik. Tapi di Indonesia, apalagi di pondok dari luar, insya Allah nggak ada. Insya Allah itu harapan kita. Wawadi'uhu, siapa yang meletakkan ilmu tauhid? Nah, siapa yang meletakkan ilmu tauhid? Jadi ilmunya bukan terkait dengan sumbernya. Kalau sumbernya Al-Quran, sumbernya itu adalah kepastian secara logika. Itu Allah yang menciptakan. Tapi menciptakan sebuah ilmu tauhid yang bisa dipelajari, yang bisa mendasari pengetahuan kita terkait dengan Allah, itu ilmu namanya. Yang pertama kali meletakkan ilmu itu siapa? Katanya Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Memang. Jadi Imam Hasan Al-Ash'ari lah yang pertama kali meletakkan ilmu tauhid, sebagaimana ilmu tentang usul fikih yang pertama kali yang meletakkannya adalah Imam Syafi'i. Jadi ada awal-awal yang pertama kali meletakkan ilmu tersebut. Kemudian wa'tahu dan para pengikutnya. Begitu pula Al-Imam Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi wa atba'uhu. Nah, jadi landasan ilmu tauhid kita adalah dua imam, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa namanya Abu Mansur? Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Siapa namanya Abu Hasan Al-Asy'ari? Ali bin Ismail. Jadi ingat, karena kita mengingat sebuah nama itu merupakan sebuah kemuliaan tersendiri yang menandakan bahwa kita termasuk yang bersyukur kepada kepada orang tersebut. Gitu. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada orang tersebut, kita harus tahu dengan namanya, kita harus mengenal dengan orangnya. Gitu. Sama seperti siapa pengasuh pondok dulu kota wali yang nggak tahu, itu kan aneh. Kita belajar di luar sekian tahun nggak tahu pengasuhnya, itu kan aneh. Nah, berarti apa? Dia tidak pandai bersyukur, bukan orang bersyukur. Nah, karena seorang talibul ilmi yang sebenarnya dia sangat tahu dan dia ingin membahas jasa daripada gurunya. Sebelum dia membahas, dia pasti mengenal siapa gurunya. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka semuanya itu siapa? Mereka semua maksudnya Abul Hasan Al Asy'ari dan Atba'uh dan Abul Mansur Al-Maturidi dan Atba'uh. Mereka itu semuanya ahli sunnah jamaah. Ya, jadi siapa yang ahli sunnah jamaah kita ini? Yang bermazhabkan dalam tauhidnya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Fi urfin nas al-yawm. Jadi ahli sunnah jamaah itu, siapa ahli sunnah jamaah? Ahli sunnah jamaah itu seperti yang kita ketahui ilmu tauhidnya yang berkiblat dan bermazhab kepada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau seumpama tauhidnya bukan berdasarkan keduanya, itu bukan ahli sunnah jamaah itu. Nabi, walaupun dia mengaku-ngaku, karena lisanul jamaah sudah ditetapkan mereka adalah yang tauhidnya itu berdasarkan Abdul Hasan Al Asyari dan Abdul Mansur Al Asyari. Caranya seperti itu. Jadi sekarang sudah dicaplok semuanya. Baru-baru ini ya ada suatu website yang masuk bahkan ke Facebook mengaku dirinya sebagai pompes dalwa, membuka pendaftaran online, padahal itu hoax, penipuan dan sebagainya. Nah, sama seperti itu, Ahli Sunnah Jamaah yang sebenarnya itu tauhidnya adalah berdasarkan Abdul Hasan Al Asyari dan Abu Mansur Al Maturidi. Kalau bukan seperti itu namanya pengakuan dan penipuan. Harus jadi cari sendiri. Nanti nggak, jangan pakai nama dalwa, nanti banyak tertipu akhirnya. Mengaku salafi, tapi dia bukan seorang yang berpegang teguh dengan ulama salaf. Ulama salaf bukan seperti itu. Nah, salafi yang sebenarnya siapa ya? Ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya ahli sunnahnya dipakai, salafnya juga dipakai. Harusnya mereka pikir sendiri. Misalnya apa? Ahlu bid'ah. Harusnya gitu. Atau kalau menyebutkan orangnya mubtadi', gitu. Orang yang ahli bid'ah. Harusnya seperti itu. Jadi orang mudah membedakan. Orang itu mudah membedakan, karena kadang-kadang orang-orang semacam itu mohon maaf ya, jadi mereka itu belajar itu secara kilat, mereka itu nggak tahu siapa guru-gurunya. Nah, kalau mata balik sunnah jamaah itu tahu gurunya siapa, ya seperti Ustaz gurunya siapa, Zain bin Ibrahim Smith, Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, gurunya lagi siapa, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, gurunya lagi siapa, itu jelas sampai ke Rasulullah itu jelas. Kalau mereka sampai kemana terputusnya? Jelas. Gitu. Bukan bersambungnya. Nah, jadi hati-hati ya. Karena apa? Adi al ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Fandur alman takulu dinakum. Danya lihat dulu siapa yang mengajar kamu itu siapa. Jadi agama itu adalah sumber. Agama itu adalah yang pokok. Agama itu yang mempengaruhi. Maka hendaknya lihat dulu siapa ulamanya, siapa pengasuhnya, siapa ustadznya, siapa yang mengajarinya. Jadi jangan asal kita belajar. Nah, begitu pula dianjurkan kepada kalian dan semua pemirsa, ketika kita itu belajar membuka YouTube, harus tahu dulu siapa yang YouTube itu, siapa ustadznya, mazhabnya apa. Jangan cuma asal pakai imamah, asal berjenggot panjang saja, asal kemudian di jidatnya ada item-itemnya, lalu kita mau mendengarnya atau mempelajarinya serta percayanya, ya. Nah, jadi harus kita lihat siapa dia, di mana dia belajar, di mana tempatnya. Jangan-jangan setan yang berbentuk seperti manusia, berjubah dan sebagainya. Nah, kita kan nggak paham kan? Ada lagi Rasulullah telah bersabda bahwasanya setan itu ada apa, setan jin dan setan manusia. Jadi yang seperti itu bisa jadi setan manusia, tapi jangan masuk. Nah, yang penting kalau kita ingin belajar, kita harus tahu siapa yang mengajarkan dulu. Kita ingin mendengarkan di dalam YouTube itu, lihat dulu siapa ustadznya, tanya dulu, paling tidak buka Google, tanya sama Mbak Google itu, ini ustadz ini apa mazhabnya, dari mana asalnya, mana dia bergurunya. Nah, supaya jelas, jangan sampai kita itu kemudian memasukkan suatu asupan-asupan ilmu yang salah. Karena memang kebanyakan kaum muslimin itu hatinya itu kosong. Kosong, kosong dari apa? Kosong dari pengetahuan. Kosong daripada makrifat. Sehingga apa yang pertama kali dia terima, dia dapatkan, akhirnya disangkanya ini yang benar. Sebagaimana sekarang lagi menjadi sebuah wacana yang harusnya kita pikirkan bersama-sama. Makanya kalau kita juga mau berangkat umroh, lihat dulu travelnya sama siapa, dengan siapa, siapa guide-nya. Jadi jangan sampai salah-salah seperti kebanyakan sekarang ini. Itu pergi ke sana 7 hari, seminggu, pulang sudah lain. Fotonya apa yang diturunkan. Oh, selama ini berarti saya salah. Saya terlalu maulidan, tahlilan, yasinan. Oh, ternyata bid'ah. Jadi hanya kayak gitu. Gara-gara 7 hari, kenapa? Masyarakat kosong. Jadi semua yang ada tradisi di Indonesia ini ya, itu diajarkan oleh para ulama. Ada naiknya, ada dalilnya. Jadi jangan gampang-gampang kita itu mengatakan bahwa ulama yang ada di Indonesia ini adalah ulama yang salah. Mereka itu adalah orang-orang yang paham, tahu dengan ilmunya, enggak berbuat sesuatu kecuali ada dasarnya. Jadi ilmu itu yang masuk ke Indonesia adalah ilmu yang diajarkan dan dibawa serta dipaparkan, dijelaskan, didakwahkan oleh siapa? Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah menjelaskan terkait dengan mereka. Ahlu baiti, matalu ahli baiti, kamatali sapinati Nuh. Jadi perumpamaan keluarga itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man rokib naja, wa man lam yarkab ghorib. Jadi siapa yang naik ke atas sana, maka dia akan selamat. Siapa yang mengikuti para ahli bait itu, duriat Nabi SAW, itu Wali Songo, ya, dia akan selamat. Yang tidak, dia tidak akan selamat. Jadi hendaknya kita harus memilah-milih. Kalau seumpama suami dan istri calonnya, itu harus kita pilah-pilih, apalagi agama. Maksudnya kalau kita pilih suami yang salah, ya paling kita tidak bahagia di dunia 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau kita salah milih akidah, maka kita bisa jadi celaka selama-lamanya di akhirat. Sedangkan di akhirat itu digambarkan oleh Al-Quran satu harinya seperti 1000 tahun. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan satu harinya seperti 50 ribu tahun. Nah, masalahnya di sana abadi kita. Berapa lama kita akan celaka? Berapa lama kita akan sengsara? Berapa lama kita akan menjadi kesakitan? Alhamdulillah. Oleh karenanya, hati-hati jangan berspekulasi dalam urusan agama. Jadi agama harus kita pilih-pilih kepada siapa kita itu harus belajar, kepada siapa kita itu harus mengambil ilmunya. Jadi semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala menuju kepada ilmu yang lurus, ilmu yang menyambut tersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan orang bertakwa, ilmu menjadikan orang itu takut pada Allah, ilmu menjadikan orang itu tawadhu, ilmu menjadikan orang itu bersih hati, ilmu menjadikan orang itu enggak pernah benci pada siapapun, bukan ilmu yang mengkafirkan orang, bukan ilmu yang menyalahkan pada orang lain, bukan ilmu yang menjuduskan orang lain, bukan ilmu yang benci pada orang lain, bukan ilmu yang suka mengadu domba dan sebagainya, bukan ilmu yang mencaci sahabat Nabi, bukan ilmu yang mencaci orang lain, bukan ilmu yang menjauhkan diri kita pada Allah, tapi ilmu yang mendekatkan diri kita justru kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ala hadini ya wal dunia dan salihah wa ala manam salih al-fatihah.